Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kurang lebih artinya, dialah Allah yatawaffakum bilail, yang mewafatkan kalian di malam hari. Ay atawufi al-aswar, karena Naum itu merupakan akhul maut, saudaranya meninggal. Ketika seorang sedang tidur, dia enggak sadar apa yang dia lakukan di tidurnya, aktivitas yang dia lakukan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya ketika mereka bangun tidur agar supaya mencuci terlebih dahulu kedua telapak tangannya sebelum memasukkan ke bejana atau ke air, mungkin bak atau yang lainnya dari tampungan-tampungan air. Li'annahu la yadri aina batat yaduh, karena dia enggak tahu bermalamnya tangan dia, tatkala dia tidur, apa aktivitasnya, dia enggak tahu, enggak sadar. Mungkin megang dubur, atau mungkin megang tempat-tempat yang kotor, mungkin korengan, tidur enggak terasa, garuk-garuk. Nah, atau yang lainnya, ala kulin, enggak ada satu orang pun yang tahu kemana tangan itu ketika tidur, apa aktivitasnya. Nah, di situ menunjukkan bahwa al-Islam memperhatikan an-nadhafah wa taharah, kebersihan dan kesucian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian, menidurkan kalian bilail, di waktu malam. Suatu nikmat barakallahu fikum ketika di malam hari seseorang bisa tidur, memanfaatkan waktu istirahat sehingga badan-badan menjadi segar, pagi-pagi sudah fresh untuk ibadah, aktivitas, dan sangat beda sekali orang yang tidak tidur malam. Lesu bawaannya. Nah, untuk aktivitas berat di siang hari. Ini bicara secara umum, ya, secara umum. Nah, siapakah yang menidurkan kita di malam hari? Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah tidurnya seorang di malam hari itu merupakan bagian dari nikmat. Betapa banyak orang yang susah tidur. Nah, kadang udah larut malam, mata udah terasa berat tidur, tapi pikiran melayang-layang. Pagi hari sudah lesu, aktivitas berat. Jadi itu suatu nikmat, harus disadari, difahami, dan disyukuri. Kadang orang gak bisa tidur, bela-belain sampai beli obat. Kadang saking overnya malah mati sekalian. Allahumma musta'an. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan, yang kalian perbuat di siang hari. Amalan-amalan apa, Allah tahu semua. Jangan difahami kebalikannya, berarti Allah tahunya hanya apa yang dilakukan oleh hamba di siang hari, kalau malam enggak tahu, enggak demikian. Allah mengetahui seluruh apa yang diperbuat oleh hambanya, baik di siang hari maupun di malam hari. Apa yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, sudah kita bahas kemarin tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna meliputi apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hati, niatan-niatan yang dia simpan di dalam hati, Allah tahu semua. Wa ya'lamu ma fis sudur. Ini siaknya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tadbir ibadih, di dalam mengatur hamba-hambanya. Malam Allah jadikan waktu untuk istirahat, dan siang Allah jadikan waktu untuk beraktivitas mencari ma'isha. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Naam. Sehingga nikmat betul ya ketika seorang bisa tidur malam. Bahkan siang pun Rasul mensunahkan agar supaya qailulah tidur siang. Naam. Walaupun waktu tidur siang tidak sebanyak di waktu malam. Karena kalau malamnya tidur siang, tidur juga ya enggak benar. Nah, bukan untuk itu Allah ciptakan untuk tidur melulu. Malam tidur, siang tidur. Lah mau dikasih makan apa anak istrinya? Nah, jadi jangan salah paham. Misalkan ada aba salah paham ini, malam tidur, siang tidur. Kan nikmat. Ya nikmat, tapi ya pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Nah. Thumma yab'atsukum fih. Kemudian Allah bangunkan kalian di siang hari. Ya, jadi malam Allah tidurkan, kemudian di siang hari beraktivitas sehingga Allah bangunkan kalian di siang hari. Maknanya, ketika seseorang malam tidur, ya itu normalnya, ya tabiat manusia, ketika sudah datang waktu siang dia bangun. Bukankah sering terucap pada lisan seseorang, waduh sudah siang bangun, gitu kan? Atau orang tua membangunkan anaknya, bangun bangun nak, udah siang. Nah, bangun, udah siang. Nah, menunjukkan bahwa siang secara dominan adalah waktu untuk aktivitas. Nah, aktivitas. Walaupun di siang pula ada sunnah qailulah, tidur siang, walaupun sejenak. Kadang seorang, waduh, aku bangunnya kesiangan. Nah, ya memang karena siang itu secara umum waktu untuk aktivitas. Kemudian, liyukda ajalum musamma, untuk ditunaikan, disempurnakan waktu yang telah Allah tentukan padanya. Dia ditentukan umurnya berapa, sehingga dari perputaran waktu siang malam, disitulah silih bergantinya hari, silih bergantinya waktu. Ya semakin lama seseorang akan semakin mendekati dengan kematiannya. Dari silih bergantinya waktu siang malam, kemudian berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun, semakin mendekat kepada waktu kematian. Tinggal dekatnya seberapa lagi, itu rahasia Allah kepada hamba-hambanya, enggak ada yang tahu. Bahkan tempat dia meninggalnya dimanapun, enggak ada yang tahu. Thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan tempat kembali kalian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan kepada Allah pula kita akan kembali. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami, bekal yang dibutuhkan di sana nanti bukan harta, bukan tahta. Nah, akan tapi yang dibutuhkan adalah keimanan, amal soleh. Qala Allahu azza wa jal, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kata Allah, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Ini bekal yang kita butuhkan untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta ini. Adapun harta, enggak ada lagi guna. Qala Allahu azza wa jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah oleh kalian, wahai hamba-hamba Allah, suatu hari yang tak ada manfaatnya lagi malun, harta, wala banun maupun anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah kembali kepadanya biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Maksudnya selamat dari kesyirikan, membawa hati yang bertauhid, selamat dari kekufuran, membawa hati yang beriman. selamat dari kemaksiatan, kembali menghadap Allah dengan membawa hati yang taat. Nah, itu yang harus kita persiapkan ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibutuhkan. Dan kita enggak tahu kapan kita akan dikembalikan padanya, maka bersiaplah secepat mungkin. Ya, bukan ketika nanti kembali, kita enggak tahu kapan kembalinya. Kita dituntut untuk segera persiapan. Karena itu kita butuhkan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal. Kita suruh bersegera, kata Rasul. Badiru, bergegaslah, bersegeralah beramal. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Sekecil apapun amalan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberitakan, diberitahu kita, ini dulu perbuatan kamu seperti ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu kurang lebih arti dari ayat yang akan kita baca tafsirnya dari ayat ke-60 surat Al-An'am. Itu anak-anak banin yang di luar sana, ke sini. Jangan pada lari-lari di luar. Ketahuan tuh, sini. Tuh lari ke kamar mandi tuh. Nah. Mungkin abah yang di sana tuh di ini ya, diajak untuk masuk ke masjid. Kadang ya anak segitu banyaknya seperti pelajaran pada maghrib itu. Ketika anak-anak pada keluar itu belum tentu masuk kelas. Ada yang sembunyi itu di sebelah sana masjid. Pernah ketahuan sama saya, tak kejar, tak ajak suruh masuk kelas. Ya sabar, namanya anak. Jadi kalau bukan orang tuanya yang aktif mengawasi, mengarahkan, siapa lagi? Saling ta'awun di antara kita, entah itu anak siapa. Nah, dan saya harap pula orang tua jangan tersinggungan. Justru seharusnya berterima kasih kepada yang menegur. Jangan mengedepankan egois, emosi. Kedepankan husnudzon, berbaik sangka. Justru itu sebagai bentuk perhatian dan cinta sayang dia terhadap anak tersebut. Dan juga enggak bosan-bosan mengingatkan ya kepada apa masing-masing mengingatkan anaknya ketika keluar masjid, suruh tenang, pelan, jangan lari-lari sampai nyandung-nyandung kaki. Kadang orang tua atau tamu kan enggak sopan yang seperti itu. Ditanamkan hudu wasakinah, tenang. Itu salah satu yang membuat orang-orang Yaman itu merasa heran. Orang Indonesia kok tenang-tenang. Sampai dulu ada salah satu mudari saya datang ke kamar saya. Ya Syarif, orang Indonesia makan apa sih kok tenang-tenang gitu orangnya? Ya makan nasi. Terus khalis. Nasi murni, maksudnya nasi putih. Khalis. Iya, nasi putih campur ya lauk apa yang ada. Pakai kuah enggak? Ya pakai kuah kalau ada kuah. Jadi saking herannya orang Indonesia kok tenang-tenang nanya ke saya pola makan seperti apa sih? Ya itulah. Jadi ditanamkan ya sedini mungkin kepada anak-anak agar supaya hudu sakinah, tenang. Nah, jangan beringasan ya. Taib. Suruh jalan tenang, tawadu, rendah hati. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura wa la tamshi fil ardi maraha. Kita lihat keterangan beliau rahimahullah. Hadza kulluhu taqrirun li uluhiyatihi wa ihtijajun 'ala al musyrikina bih wa bayanun annahu ta'ala al-mustahiqu lil-hubbi wat-ta'zim wal-ijlal wal-ikram. Ini semua takrirun li-uluhiyah merupakan takrir penetapan tentang keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala, maha tunggalnya Allah mengatur hamba-hambanya. Di malam hari Allah tidurkan mereka, di siang hari Allah bangunkan mereka agar aktivitas. Apakah aktivitas yang terkait dengan urusan akhirat mereka, ibadah-ibadah kepada Allah yang Allah tetapkan pelaksanaannya, Allah tetapkan waktunya di siang hari. Allah bangunkan. Wa ihtijajun 'alal musyrikin bih, dan sebagai bentuk ihtijaj hujjah yang mengenai orang-orang musyrikin dengannya. Demikian pula terdapat di dalamnya penjelasan bahwasanya Allah yang Maha Tinggi adalah al-mustahiq yang maha berhak lil hub untuk dicintai. Kita harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada utusannya, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Wa ta'zim, dan pengagungan. Wal ijlal, dan pemuliaan. Wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk kita cintai, untuk kita agungkan, untuk kita muliakan. Fa akhbaru annahu wahdahu al-mutafarridu bi tadbiri 'ibadihi fi yaqdhatihim wa manamihim. Maka Allah memberitakan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Maha Esa, Maha Tunggal di dalam mengatur hamba-hambanya. Kita hanya bisanya berencana, Allah yang menentukan. Kita enggak tahu perkara gaib. Bohong kalau ada orang tahu perkara gaib. Sudah saya katakan kemarin, yang sempurna adalah ilmunya Allah, yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah bahas, sudah selesai. Wa indahu mafatihul gaib. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kunci-kunci yang gaib. Tidak ada tahu dari hamba-hambanya yang gaib, kecuali orang yang Allah tampakkan padanya dari kalangan para nabi, para rasul. Itu pun tidak semua dari perkara yang gaib Allah tampakkan pada mereka. Maka bohong. Sekali lagi tanamkan pengingkaran terhadap orang yang iddia, mengaku mengetahui perkara ghaib, bohong. Nah, contoh mudah sudahlah. Orang suruh milih durian. Nah, dalam keadaan kita tahu durian buahnya di dalam ketutup. Kalau dia tahu perkara ghaib, tentu yang dia pilih mesti top isinya. Kalau tahu yang ghaib, ternyata beli satu ikat bosok kabeh. Nggak tahu yang ghaib. Nah, sampai pernah saya beli dulu apa durian. Pokoknya kalau nggak matang, nggak dibayar. Jaminannya, buka mentah. Buka mentah. Ujungnya malu sendiri, ah sudahlah. Nggak jadi dia. Khawatir rugi, kebuka-buka-buka mentah kabeh. Nah, aja saya dialihkan, suruh beli yang tempat lain. Itu penjualnya loh. Nah, atau semaka udah di apa tabokin ting ting bok bok usahakan ini yang matang, buka putih. Itu bukti jelas loh bahwa manusia nggak tahu perkara yang gaib. Nah, beli dukuh, kelihatan manis manis mulus mulus, dibuka ternyata nah kejutnya luar biasa. Nah, itu mudah sekali akhwan untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang mengaku tahu perkara yang gaib. Nah, sudah perkara yang gaib tahu enggak? Korinah, ciri-ciri durian itu matang, ciri-ciri durian bagus juga enggak paham, ya wis. Nah, seandainya dia paham ciri-cirinya, itu pun jangan mengklaim dirinya tahu yang gaib. Nah, keliru. Nyatanya belum tentu apa yang dia pilih bagus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa ya ikhwan barakallahu fikum. Di dalam kepengaturan hamba-hambanya baik fi yaqdhatihim di alam sadar mereka maupun di alam tidur mereka. Allah yang tahu. Yaqdhah alam sadar. Nah, ketika kita terjaga seperti ini, Allah yang mengatur kita semua maupun di alam tidur kita. Kadang kita mimpi, mimpi dikejar-kejar orang jahat, ternyata masih di atas tempat tidur. Wa annahu yatawaffahum bilail wafatan naum. Kasih tanda itu, wafatan naum di situ. Maka Allah yang mewafatkan mereka di malam hari dengan wafat tidur. Atau atuwfi as-sahir, mati kecil atau ahul maut, saudaranya kematian. Fatahda'u harakatuhum wa tastarihu abdanuhum. Sehingga ketika mereka tidur di malam hari, aktivitas-aktivitas mereka pun tenang, dalam artian mereka berhenti dari aktivitas. Sehingga tastarih, istirahatlah badan-badan mereka, organ-organ tubuh mereka istirahat. Di siang hari mungkin yang profesi nyangkul, dia nyangkul. Di malam hari istirahat. Sehingga pagi nyangkul, sudah fresh kembali. Yang biasa ngaduk bangunan. Di siang hari lelah, malam hari istirahat. Pagi sudah fresh kembali. Taib. Subhanallah. Allah yang mengatur itu semua. Wa yab'atsuhum fil yaqdhah fi min naumihim. Liyatasarrafu fi masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan Allah membangunkan mereka di alam sadar. Dari tidur mereka, Allah membangunkan. Liyatasarrafu fi masalihim, agar mereka beraktivitas untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, baik yang terkait dengan diniyah maupun duniawiyah. Itu semua Allah yang mengaturnya. Wa huwa ta'ala ya'lamu ma jarahu wa ma kasabu min tilkal a'mal. Dan Allah Ta'ala yang maha tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka usahakan dari amalan-amalan tersebut. Tahu semuanya. Amalan baik yang kita lakukan ya Allah tahu. Amalan buruk yang kita lakukan juga Allah tahu. Dan semua akan Allah tampakkan catatan amalan itu kepada kita dan akan Allah balas. Nah, jika baik amalannya dibalas dan kebaikan. Jika jelek amalannya dibalas dan kejelekan. Allah Zat yang maha bijak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga difaham dan bermanfaat untuk kita semua. Dan siapa saya mendengarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.